Penting saya sampaikan teman-teman sekalian, insya Allah kajian-kajian kita, terkhusus juga Madrasah Al-Imam Al-Bukhari dalam pembahasan kitab Shaum, nanti insya Allah akan terdetilkan ya di beranda, di net official itu sudah ada nanti listnya, Anda tinggal masuk saja. Kalau pengen aku suka, misalnya ayo kultum sejenak untuk berbuka setiap sore jam 5 ya, selama Ramadan, itu Anda tinggal masuk situ, sudah ada. Jadi dari playlist kita tampilkan ke beranda sehingga mudah untuk mencari. Dan ini ada kondisi teman-teman 2 hari kebelakang ini agak terjadi sesuatu yang menurut kami perlu penyesuaian ya dari teman-teman sekalian. Jadi ada semacam gangguan-gangguan ya. Kami kira di kami tidak ada masalah, tapi secara teknis ada sesuatu yang kami nggak sampai ke situ. Jadi kadang-kadang dalam waktu-waktu yang apa namanya prime time gitu kan, waktu-waktu yang utama itu yang biasanya kita normal tiba-tiba terganggu ya, tayangan jadi terganggu, jadi hilang. Kemudian yang tiba-tiba kemudian teman-teman yang biasa nonton di ribuan itu jadi 100, jadi macam-macam. Nah, kita sebetulnya tidak concern kepada jumlah, kepada apa-apa. Yang penting Allah ridha dengan apa yang kita ingin kita tampilkan. Tapi mohon izin kalau ada kendala-kendala teknis, kita akan sesuaikan di upload kembali. Ya, upload. Jadi teman-teman tinggal belajar saja. Bagi kami, alhamdulillah, mau ada yang belajar, alhamdulillah. Kan? Mau ada yang tergerak, alhamdulillah, belum kita doakan. Jadi bagi kita yang penting, kita niatkan sebagai ibadah. Ya mudah-mudahan tidak ada iseng-iseng atau yang lainnya, ya itu pun kita doakan saja, tapi rugi sebetulnya karena kami pun ya mohon izin tidak ada orientasi yang lain-lain, jadi Anda hanya mengganggu diri sendiri gitu kan. Tapi kita juga tidak perlu jauh-jauh berpikir, yang penting kalau ada kesulitan-kesulitan maksud kami tinggal kembali ke playlistnya aja, dicek lagi di turunan yang telah kita petakan untuk kemudahan tadi. Ya alhamdulillah, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah muliakan sekali lagi dan menerima ibadah kita dengan limpahan-limpahan kemuliaan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana ya Allah wastir ayubana innaka antal khairus satirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.